الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan sebagian dari urutan tata cara pelaksanaan manasik haji. Dan kita sampai kepada penyelesaian ibadah umrah bagi seorang yang melakukan haji tamattu'. Setelah dia melakukan as-sa'i, setelah dia melakukan sa'i, lalu kemudian dia diwajibkan untuk melakukan tahallul, yaitu dengan cara memendekkan rambut. Untuk laki-laki yang afdal baginya adalah menggundul kepala. Apabila jarak antara umrahnya dengan hari tarwiyah, dengan hajinya, masih memungkinkan untuk tumbuhnya rambut, sehingga dia bisa menggundul kepalanya ketika haji. Namun apabila jarak yang dekat, dia selesai umrah tahallul pada tanggal 7 misalnya, atau tanggal 6 dari Dzulhijjah, sehingga dimungkinkan pada saat tanggal 10 tidak ada rambut yang tumbuh untuk bisa dicukur, maka cukup dia memendekkan. Adapun bagi wanita yang disyariatkan baginya tahallul, yaitu dengan mengambil satu ruas jari dari rambutnya, dia yang mengumpulkan dari kumpulan rambutnya tersebut, atau dia membagi menjadi tiga kepang, lalu kemudian dia mengambil seruas jari dari rambutnya, maka dengan demikian dia telah tahallul. Dan selama tahallul, apabila seorang telah selesai menunaikan umrahnya, maka seorang yang melakukan haji tamattu, dia kembali seperti semula, dalam artian tidak ada halangan dan tidak ada pelarangan apapun. Dia boleh memakai baju biasa, boleh berkumpul dengan keluarganya sebelum memasuki manasik haji. Berbeda halnya dengan yang melakukan haji ifrad dan haji qiran, maka dia meskipun telah menyelesaikan tawaf al-qudum, atau dia menyambungnya dengan sa'i, maka dia tidak dalam keadaan tahallul. Dia terus dalam ihramnya sampai dia menyelesaikan ibadah haji hingga pada tanggal 10 Dzulhijjah. Lalu berkata al-muallif wa hafizahullah ta'ala, wa yatahallalu al-mutamatti' min umratihi bi taqsir sha'rihi thumma yalbasu malabisahu. Lalu seorang yang melakukan haji tamattu', melakukan tahallul dari umrahnya dengan memendekkan rambut atau menggundulnya jika masih memungkinkan rambutnya tumbuh, sehingga memungkinkan untuk dicukur pada tanggal 10 Dzulhijjah. Lalu dia memakai pakaian biasa. Jadi tidak ada pelarangan bagi yang melakukan haji tamattu' setelah dia tahallul. Hatta idza kana yaumut tarwiyati wa huwa yaumus tsamin min Dzulhijjah. Sehingga apabila telah tiba hari tarwiyah, yaitu tanggal 8 dari Dzulhijjah, tanggal 8 dari Dzulhijjah disebut hari tarwiyah. Ahrama al-mutamatti'u bil haji min makanih. Maka dia, seorang yang melakukan haji tamattu', kembali memasuki ihram dari tempatnya. Dari tempatnya maksudnya dia tidak perlu lagi ke miqat. Namun dari tempat di mana dia menginap. Apabila dia menginap di Makkah, maka dari Makkah. Apabila dia menginap di tanah haram, maka dari tanah haram. Tidak harus dia ke tanah halal. Apabila dia di tanah yang bukan tanah suci, maka dia dimulai dari tempat di mana dia menginap. Bahkan kalaupun dia tinggal di Mina sebelum hari tarwiyah, dia di Mina, maka dia memulai ihramnya dari Mina. Ini yang sahih dari pendapat para ulama. Jadi dia memulai ihram untuk haji dari tempatnya di mana dia beristirahat. Wa kadza ghayruhu minal muhillina bi Makkah wa qurbiha. Demikian pula yang lainnya dari mereka yang bertempat tinggal di Makkah dan sekitarnya. Wa yustahabbu lahu an yaf'ala ma fa'alahu 'inda al-miqati. Dan disukai baginya untuk melakukan apa yang dia lakukan pada saat dia berada di miqat, yakni ketika dia akan memulai ihram untuk umrah. Maka dianjurkan baginya melakukan hal-hal yang dia lakukan sebelum umrah. Minal ikhtisali, dari mandi, mandi untuk ihram. Wa tatayyub, memakai wangi-wangian yang tidak bersentuhan langsung dengan pakaiannya. Wa tanadzuf, dan membersihkan diri, menghilangkan kotoran, melakukan sunnah-sunnah fitrah, menggunting kuku, memendekkan kumis, dan seterusnya. Maka ini dianjurkan untuk dilakukan pada hari tarwiyah, di pagi hari sebelum berangkat. Wa itawajjahu jami'ul hujjaji ila Mina mulabbin, dan seluruh para jamaah haji mereka menuju ke Mina sambil mengucapkan talbiyah. Jadi mereka melakukan seperti yang dilakukan ketika awal ihram untuk umrah. Begitu selesai memakai pakaian ihram bagi laki-laki, menanggalkan yang tidak diperbolehkan untuk dikenakan, demikian pula hanya wanita, maka mereka berangkat menuju Mina. Apabila mereka berkendaraan, pada saat mereka telah berada di atas bisnya, maka dia pun memulai amalan ihramnya, memulai niat ihram. Dan dianjurkan baginya untuk mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, atau labbaika hajjan, la ria fiha wala sum'ah. Apabila dia mengkhawatirkan untuk tidak mampu menyempurnakan ibadah hajinya, maka dia memberi syarat, fa in habasani habisun famahilli haitsu habastani. Jadi persis seperti yang dia lakukan ketika awal ihram untuk umrah. Lalu setelah itu dia memperbanyak talbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ini dianjurkan untuk diperbanyak. Dimulai dari tanggal 8 hari tarwiyah, kemudian tanggal 9 hari Arafah, pada saat berpindah dari satu tempat menuju ke tempat yang lainnya, dengan memperbanyak mengucapkan talbiyah, dengan mengeraskan suara talbiyah bagi laki-laki, membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan talbiyah terus menerus dianjurkan hingga tanggal 10 ketika seseorang akan melontar Jamratul Aqabah, barulah dia memutuskan talbiyahnya. Dan diperbolehkan mengucapkan talbiyah, juga diperbolehkan bertakbir. diperbolehkan bertakbir, karena di antara para sahabat ada yang mengucapkan talbiyah, ada pula yang bertakbir, dan dua-duanya diperbolehkan, tidak diingkari oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Meskipun yang afdal dan itu yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bertalbiyah. Wa yusalluna fi Mina adh-dhuhra wal asra wal maghrib wal isya wal fajr. Dan mereka mengerjakan salat lima waktu seluruhnya di Mina. Salat zuhur. Jadi seorang telah tiba di Mina pada waktu duha. Pada waktu duha tanggal 8 Dzulhijjah, dan dia menginap semalam. Dan hukum menginap pada malam tersebut di Mina hukumnya sunnah, tidak wajib. Salat zuhur, salatul asr, salat maghrib, salat isya dan salat subuh biqasri rubaiyati min ghairi jam'in, dengan mengqasar salat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat, namun tidak menjamaknya. Jadi salat masing-masing dikerjakan pada waktunya, hanya diqasar. Hanya diqasar. Berselisih para ulama apakah mengqasar salat ketika di Mina itu karena sebab status mereka sebagai musafir atau karena bagian dari manasik. Yang berpendapat bahwa mengqasar salat di Mina bagian dari safar, maka yang disyariatkan mengqasar salat hanya mereka yang berstatus sebagai musafir, yang datang dari jauh. Adapun yang bukan, seperti penduduk Makkah yang tinggal di Makkah, yang bermukim di Makkah, maka keberadaannya di Mina bukan safar. Sehingga sebagian ulama mengatakan dia tetap menyempurnakan salatnya. Sebagian mengatakan tidak, dia tetap mengqasar salatnya. Karena mengqasar salat ketika menginap di Mina itu karena termasuk bagian dari manasik haji, bukan karena kaitannya dengan safar. Ini khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Wallahu ta'ala alam. Dengan mengqasar salat yang berjumlah 4 rakaat namun tidak dijamak, jadi masing-masing pada waktunya, salat zuhur 2 rakaat pada waktunya, salatul asr 2 rakaat pada waktunya. Adapun salat maghrib tetap dikerjakan 3 rakaat, salat subuh tetap dikerjakan 2 rakaat. Dan mereka menginap di Mina hingga mengerjakan salatul fajr. Thumma fi sabihatil yaumit tasi'i yasirul haju ila Arafah. Kemudian di pagi hari tanggal 9 Dzulhijjah para jemaah haji pun menuju ke Arafah. Menuju ke Arafah. Ya, ada yang berjalan kaki, ada yang berkendaraan, masing-masing berdasarkan kondisi yang sedang dialaminya. Ada yang berjalan kaki, ada pula yang berkendaraan. Nah, ada yang naik bis, naik mobil, ada yang naik motor, ada yang ojek. Ini subhanallah, macam-macam kondisi mereka mendatangi Arafah. Seluruh jamaah mereka mendatangi Arafah. Dan tanah atau padang Arafah yang selama setahun lamanya sepi, ramainya hanya di tanggal 9 Dzulhijjah. Hanya hari itu. Selesai hari itu, maka esok harinya sepi kembali. Tidak ada lagi manusia di situ. Jadi tenda-tenda yang digunakan hanya sekali dalam setahun. Fa in tayassara lahu ay yanzila bi namirata ila az-zawal fa hasan. Apabila dia berangkat menuju Arafah, jika memungkinkan baginya untuk singgah di Namirah menunggu waktu zawal, menunggu waktu masuknya zuhur, maka itu baik. Dan itu sunnah. Itulah yang dikerjakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Begitu beliau berangkat bersama dengan para sahabat yang bersamanya, pada saat beliau melewati Namirah, Namirah ini tempat di luar padang Arafah, bukan bagian dari Arafah. Di luar padang Arafah. Maka telah dibuatkan kemah untuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. maka beliau pun beristirahat di situ sampai tibanya waktu zuhur. Karena awal wukuf itu dimulai setelah mereka mengerjakan sholat az-zuhur yang dijamak dengan sholatul asr. Itu awal wukuf. Adapun sebelumnya belum memasuki waktu wukuf. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil kesempatan beristirahat di Namirah, kemah yang telah disediakan untuk beliau. Nah, dan perlu diketahui bahwa sekarang ini ada masjid yang disebut Masjid Namirah yang bertempat di daerah Namirah itu. Namun masjid itu masjid yang besar, dan perlu diketahui bahwa sebagian dari masjid itu telah memasuki Arafah, sebagiannya bukan dari Arafah. Bagian depan dari masjid tersebut bukan dari Arafah, ya, dan bagian besar bagian belakangnya itu termasuk Arafah, termasuk padang Arafah. Oleh karena itu seorang yang memasuki Masjid Namirah berhati-hati, jangan sampai dia menyangka bahwa dia sedang wukuf di Arafah padahal dia tidak wukuf di Arafah. Dia ingin mengambil saf pertama paling depan di masjid padahal itu bukan dari Arafah, lalu dia wukuf di situ, ya, sampai maghrib baru kemudian dia meninggalkan Arafah, maka tidak ada haji baginya karena dia tidak melakukan wukuf di Arafah. Jadi harus benar-benar yakin dan dipastikan bahwa dia sedang wukuf di Arafah pada waktu tiba masa wukuf. Wa idza zalat asy-syamsu khathaba al-imamu aw na'ibuhu khutbatan qasira. Apabila telah tergelincir matahari, yakni memasuki waktu zuhur, maka imam berkhutbah atau penggantinya dengan khutbah yang pendek, tidak dipanjangkan khutbah tersebut. Dan Rasulullah alaihissalatu wassalam ketika itu beliau berkhutbah bukan di Arafah, jadi masih di luar Arafah, di lembah Uranah, dan Uranah bukan bagian dari Arafah. Beliau berkhutbah, thumma yusalli dhuhra wal asra qasran wa jam'an fi waqti dhuhri. Kemudian beliau mengerjakan salat zuhur dan asar dengan mengqasar salatnya dan menjamak antara zuhur dan asar pada waktu zuhur, yakni jamak taqdim. Thumma yadkhulu Arafah. Kemudian setelah itu dia memasuki Arafah. Ini jika memungkinkan untuk dilakukan. Misalnya seorang tidak terikat dengan rombongan tertentu, dia sendirian. Apalagi kalau dia berjalan kaki, ya, bebas, tidak terikat dengan jamaah tertentu, maka dia bisa melakukan ini. Di Namirah terlebih dahulu, ya, menunggu waktu zuhur, lalu setelah itu mendengarkan khutbah imam, kemudian mengerjakan salat yang dijamak dan diqasar, salat zuhur dan asar, kemudian setelah itu baru dia memasuki Arafah. Namun mayoritas jamaah haji itu sudah disiapkan tempatnya masing-masing. Jamaah reguler itu sudah ada tempatnya, jamaah haji plus juga sudah ada kemahnya, disiapkan sehingga habis itu tidak singgah, ya, dan merupakan hal yang sulit kalau diterapkan Namirah dulu kemudian masuk waktu. Itu hal yang bagi mereka yang berkelompok, yang sudah bergabung dengan jamaah, itu hal yang tidak mungkin bisa dilakukan, ya, tidak mungkin bisa dilakukan hal tersebut. Sehingga seorang tidak mengapa langsung memasuki padang Arafah lalu kemudian dia beristirahat, namun belum memasuki waktu wukuf. Dia menuju tendanya, kemah yang telah disediakan, lalu dia beristirahat menunggu masuknya waktu zawal untuk mendengarkan khutbah dan untuk mengerjakan salat zuhur dan asar, lalu kemudian dia memulai wukuf. Wa yajibu 'alal haji ay yataqanna annahu fi dakhil hudud Arafah. Dan wajib bagi yang menunaikan ibadah haji untuk meyakinkan bahwa dia sedang berada di batas-batas Arafah, yakni di dalam Arafah. Jangan sampai dia menyangka di Arafah, ternyata bukan. Sementara Nabi SAW mengatakan al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Tidak ada haji kalau seorang tidak melakukan wukuf di Arafah. Wa yastaqbilu qiblah, dan dia menghadap kiblat. Wa yarfa'u yadaihi yad'u wa yulabbi wa yahmadullah. Lalu dia mengangkat kedua tangannya berdoa. Ya, kalau dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Yani dia menyebutkan diri dengan zikrullah. Apakah berdoa atau mengucapkan talbiyah atau membaca Al-Qur'an Karim, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang dia lakukan. Wa yajtahidu fi at-tadarru'i wa dzikri wa ad-du'a fi dzalika al-yawm al-'adzim. Dan dia bersungguh-sungguh dalam merendahkan dirinya di hadapan Allah, berzikir, berdoa pada hari yang sangat agung itu. Karena itu adalah merupakan hari yang terbaik bagi seorang hamba untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairud du'a du'a'u yaumi Arafah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmidzi. Sebaik-baik doa adalah berdoa pada hari Arafah. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala berbangga di hadapan makhluknya, di hadapan para malaikatnya, melihat hamba-hamba Allah yang datang ke Arafah dalam keadaan kusut, ya, penuh dengan debu, lusuh. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan mereka. Ma arada haula ja'uni sya'tan ghadran, apa yang dikehendaki oleh mereka ini? Mereka datang kepadaku dalam keadaan lusuh, dalam keadaan kotor, penuh dengan debu. Yang mereka kehendaki hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalu ma yuqalu fi dzalika al-yawm, dan yang paling afdal yang diucapkan pada hari itu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia memperbanyak ucapan ini berdasarkan riwayat Tirmidzi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik yang aku ucapkan dan diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah ucapan ini. Dan ucapan ini mengandung tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kalimat untuk mengagungkan Allah, menyatakan bahwa hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak disembah. Tiada sekutu bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan hendaknya diperhatikan bahwa hari Arafah bagi yang mengalaminya kesempatannya hanya sedikit. Itu hanya beberapa jam saja. Bagi seorang yang berakal, yang menghabiskan hartanya, dia melakukan perjalanan yang demikian jauh dari kampung halamannya dan mengeluarkan harta yang demikian banyak, yang mungkin dia tidak akan mendapatkan hari itu di masa-masa yang akan datang. Maka sangat berugi apabila kemudian seorang menelantarkan dan menyanyiakan hari tersebut. Ya, kadang-kadang ada yang semangatnya ibadah sebelum waktu Arafah, sebelum waktu wukuf, dia memperbanyak ibadah, sholat duha, baca Quran dan seterusnya. Begitu tiba waktu wukuf, tidur. Tiba waktu wukuf, tidur. Sampai asar atau mendekati asar. Ini keliru. Seharusnya sebelum waktu wukuf dia mengambil masa-masa tersebut untuk beristirahat. Beristirahat, ya, kalau mengantuk ya dia tidur, ya, sambil menunggu waktu wukuf barulah dia bersungguh-sungguh dan tidak memanfaatkan waktu tersebut untuk disia-siakan dengan tidur. Demikian pula ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada kebiasaan sebahagian, dan itu tidak sedikit, ya, banyak dari jamaah Indonesia dan yang lainnya, memanfaatkan waktu wukuf di Arafah dengan cara melancong sana melancong sini, jalan-jalan sore, jalan sana jalan kemari, lihat tenda ini lihat tenda itu. Subhanallah, ini juga termasuk menelantarkan waktu yang mulia itu. Di antara yang lain lagi, ada yang memanfaatkan waktunya berfoto-foto di Arafah, apalagi kalau satu tenda dengan artis. satu tenda dengan orang-orang yang dianggap memiliki jabatan, punya kedudukan, terkenal, ya, mau berfoto dengannya. La haula wala quwata illa billah. Ini semua ma'asyiral ikhwah rahimakumullah mukhalafat syar'iyyah, menyelisih syariat, yang tidak sepantasnya seorang yang menghabiskan waktunya, menghabiskan hartanya, lalu dia hanya memanfaatkan dengan hal-hal yang dikhawatirkan akan membatalkan amalan saleh yang dia lakukan. Ya, bahkan ada yang sengaja dia berdoa, kenapa? Karena akan difoto. Angkat tangan itu karena mau difoto. Jadi dia menghadap ke kamera, bukan menghadap ke kiblat. Jadi dia berdoa untuk siapa itu? Nah, dia mengangkat kedua tangannya berdoa. Dia tidak menghadap kiblat, dia menghadap ke kamera. Lalu dia menampakkan seperti seorang yang sedang sedih. Setelah difoto, tertawa lagi dia. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah justru akan merusak ikhlas, keikhlasan seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini insyaallah. Semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.